Siang kok ya. Keluas dikit sih, janjinya Pak Nurudin baru bulu bebek nggak apa-apa ya. Ngomong-ngomong soalnya wish request. Ya wis sip, ya. Keluas sih Rong. Lalu ke monggo. Iya, buat yang di ujung sana halo. Tangannya mana tangannya? Ya. Enggak usah. Kaset Rong. Kaset ya akeh entok kene. Alhamdulillah ya Allah, iso iso. Ya ade Gus Tok Selawe. Selawe apa? Selawe Ibu. Kaset iki. Selawe Ibu. Bener nih, Pak. Gila. Nalila kan ya. Oke, langsung aja ya. Spesial buat Bos Iwang Pak Nurudin ya. Heeh, Pak Nurudin di sini ya. Bosnya lagi ngurusi Pak Iwang. Kolaos. Wah, repot tuh silakan. Iya, waduh, silakan. Spesial buat Bapak Nuridi. Oke, ketua ya, Pak. Ketua Ibu Cakap gitu. Iya. Daripada saya Iya. Boy.